Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ana baca sesuai yang dengan kitab sini aja ya. Enggak apa kita ulang-ulang. قال الشيخ رحمه الله تعالى أي رب لا غلام رجل في الدار kita ingat kalau seandainya dia mudhaf maka i'rabnya mansub غلام رجل sini mudhaf mudhaf ilaih berarti la nafiyah lijins Gulam isimla mansubun biha. Kenapa mansub? Karena dia wah mudhaf. Karena kalau isimla itu mudhaf atau syabih bil mudhaf dia mansub. Di sini gulam mudhaf berarti dia i'rabnya mansub. Isimla mansub dan dia mudhaf Zaidin mudhafun ilaih. Majrur bil idhafah wa lam tujarrihi al qasr zahira ala hirihi. Bidar fi harfu jar adar isim majrur bi fi wa lam tujarrihi al qasr zahirah ala akhirih wa jalu majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar la ya intinya yang terpenting adalah gulama rajulin karena di gulama rajulin dia mudhaf gulam itu mudhaf maka dia isim la mansub bidar jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf khabar la. Qala rahimahullahu ta'ala a'rib la sa'idan al-jabala dha'ifun. La sa'idan al-jabala dha'ifun. Saya ulangi. La sa'idan al-jabala. Ini masuk ke syabih bil mudhaf. Sa'idan al-jabala. Ya, sa'idan al-jabala. Jabala adalah sesuatu yang menyempurnakan makna dari sa'id. Sehingga syabih bil mudhaf. Dan syabih bil mudhaf sama. I'rabnya, kalau dia menjadi isim, la mansub. Ya, sa'idan syabih bil mudhaf. Berarti dia nanti mansub. La nafiyah al-jinsi. Sa'idan ismuha mansubun biha. Warafat nasbihi al-fatah zahir al-akhirihi wa fa'iluh musajirun jawazan takdiruh huwa. Ya, kenapa mansub tadi? Karena dia syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Al-jabala mampulun bih, mansub. Ya, dia sa'idan beramal amalan fi'il. Sa'idan yasim fa'il beramal amalan fi'il. Al-jabala mampul bihnya. Mampubi dari sa'id. Mansub walat menasbihi al-fatah zahir al-akhirihi. Da'ifun khabaru. Khabar la. Khabaruha marfun biha. Walamat rafihi dhammah zahirah al-akhirihi. La sa'idan al-jabala da'ifun. Sa'idan isim la mansub. Da'ifun khabarnya. La sa'idan al-jabala da'if. Sa'idan isim la mansub. Da'ifun khabarnya. Apa pertanyaannya? Kalau kenapa sa'idan dibaca dikatakan isim mansub? Karena dia syabih bil mudhaf. Syabih mudhaf. Sa'idan ya, beramal amalan fi'il al-jabala maf'ul bih dari sa'idan. Rahimahullahu ta'ala hal takulu la jalisun indaka malulun aw takulu la jalisan indaka malulun aw taqulu la jalisan indaka malulun. Ini tiga. Ya, saya sedang menguji kita. Ya, mana yang benar? Apakah la jalisun indaka malul Malu dari malal. Malal. Tidaklah orang duduk yang duduk di sisimu bosan gitu. Balut. Dari bosan. La jalisun indaka malulun dengan marfu. La jalisun. Atau la jalisan indaka malul. Mansub. Jalisan. Atau takul la jalisa dengan mabni. La jalisa indaka malul. Iya. Salah satu iskal. Tiga iskal. Iya. Ayuha yang sahih. Mana yang sahih? La jalisun, la jalisan, atau la jalisa. Qala syarahimahullahu ta'ala as-sawabu la jalisan indaka malulun. Iya. Syabih bil muraf. Ya, jalisan syabih bil mudhaf. La jalisan indaka malulun. Kenapa? Lianna indaka ma'mul li jalisan. Karena indaka adalah ma'mul dari jalisan. Fahuwa syabih bil mudhaf. Ini contoh yang syabih bil mudhaf. Dan kita ingat, kalau isim la itu mudhaf atau syabih bil mudhaf, maka dia mansub. Nah, syabih bil mudhaf maka yang benar dibacanya la jalisan indaka malulun. Wal makna laisa alladhi yajlisa la jalisu indaka malulun. Tidaklah orang yang duduk di sisimu bosan. Saya ulangi, yang benar la jalisan indaka. Jalisan dengan masub, kenapa? Karena syabih bil mudhaf. Isim la yang syabih bil mudhaf itu mansub. Belum ulang lagi. Kata beliau rahimahullah, idza taqarrarat la wa hiya mubashirat lin nakirah jaza fil awal wajhan. Ini pengulangan. Labas. Ma taqarrar taqarrar insyaallah. Ya, apabila la berulang dan bertemu langsung dengan nakirah, maka boleh di isim yang pertama wajhan. Al-bina wa in syi'ta faqul tarkib, yani la haula, la haula. Wa idza raqibta, yani banita, jika engkau tarkib, engkau bina, engkau mabni, maka jaza fi tsani salasu aujuh, la haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwwatun. Athani rafa'un. Yang kedua, boleh isim yang pertama itu dibaca dengan rafa'. La haulun. La haulun. Fa idza rafa'ta fil awwal, kalau isim yang pertama kamu rafa', jaza fi tsani wajhan faqat. Maka isim yang kedua, la yang kedua itu hanya boleh dua. Al bina wa rafa'. Wa mtana an-nasb, hanya bisa la haulun wala quwata illa billah, atau la haulun wala quwatun, hanya bisa dua itu. Kalau dibaca mabni la haula quwata, bisa dibaca tiga, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwatan illa billah, la haula wala quwatun illa billah. Tapi kalau dibaca rafa yang pertama maka hanya dua. Isim yang kedua hanya bisa dibaca dua bacaan. La haulun wala quwata illa billah. La haulun wala quwatun illa billah. Itu sudah kita ulang-ulang, diingat lagi. Nah, terakhir kata beliau rahimahullah ta'ala, kita baca hari ini, terakhir. Hal naqulu la qari'an kitabahu hadirun, au la qari'a kitabahu hadirun, au la qari'an kitabahu hadirun. Saya ulangi. Hal naqul, apa kita baca? La qari'an kitabahu hadirun, dibaca dengan mansub. Atau kita baca la qari'a kitabahu hadirun. Maksudnya, apakah kita mansub ya dia sebagai Syabih bin Mudhaf. Syabih bin Mudhaf. Atau kita baca mansub karena dia maful bih. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang benar adalah la qari'an kitabahu hadirun. Yang benar la qari'an kitabahu hadirun sebagai syabih bil mudhaf. Iya, kitabahu ini penyempurna makna dari qari'an. Tapi dia bukan mudhaf ilaih, hanya sebagai penyempurna makna dari qari'an. La qari'an kitabahu. Dia dimansub karena syabih bil mudhaf. Limadha? Lian hadha syabihun bil mudhaf. Kenapa tidak bisa dibaca dengan mudhaf ilaih? Kata beliau, law qala qa'ilun ana aj'aluhu mudhafan. Ya, aku baca dia sebagai mudhaf. La qari'a kitabihi hadirun. Fa aqulu la. Tidak bisa. Saya ulangi, fa aqulu la qari'a kitabi hadirun. Qulna, kita katakan, idza qulta, kalau kamu baca la qari'a kitabihi dengan mudhaf, sara ma'rifah, berarti qari' menjadi ma'rifah. Wahiyah, padahal la nafiyah itu la ta'mal fil ma'rif, tidak bisa beramal pada isim ma'rifah. Wahina idin, maka kalau kamu mau baca sebagai apa namanya, tidak menjadi sebagai ma'rifah, kamu baca sebagai mudhaf ilaih, ya ta'ayyan an taqul la qari'u kitabihi. La qari'u kitabihi, apa maksudnya? La'nya tidak beramal. Kalau kamu niatkan qari sebagai mudhaf, kitab sebagai mudhaf ilaih, maka la'nya tidak bisa beramal. Maka dibaca rafa la qari'u kitabihi, sehingga yang benar la qari'an kitabahu, sehingga dia syabih bil mudhaf. Ketika syabih bil mudhaf, dia tetap nakirah, tetap nakirah. Tapi kalau kamu niatkan sebagai mudhaf, maka jadi ma'rifah. Kalau jadi ma'rifah, tidak bisa mansub, la'nya tidak bisa beramal. Iya, sehingga dibacanya la qari'u kitabihi, la'nya mugha, tidak beramal. Jadi yang benar adalah la qari'an kitabahu hadirun. Qari'an isim la nafiyal jins. Ya. Wa fa'iluhu dhamir musatir dhakiruhu huwa. Kitab ini maf'ul bih dari qari. Qari beramal amalan fi'il, kitab maf'ul bih. Hadirun khabar dari la, khabar la. Demikian Allah a'lam. Wassalamualaikum.